Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dari apa yang termasuk dari peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriyah adalah peristiwa peperangan Mu'tah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala masih pada bait yang ke-81, limu'tatin sarat wa fis siyami qad kana fathul baladil harami qala wa fis siyami qad kana fathul baladil harami, dan pada as-siyam bulan puasa. Ini maksud oleh beliau rahimahullah adalah fi syahri Ramadan sanata thamanin minal hijrah, di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah terjadilah peristiwa fathu Makkah. Qad kana fathul baladil haram, terjadilah peristiwa pembukaan kota haram, maksudnya adalah Makkah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ad-Durar halaman 222, beliau mengatakan wa kana fathu Makkah li 'ashrin baqaina min Ramadan sanata 8 min al-Hijrah. Terjadinya fathu Makkah, pembebasan kota Makkah ini pada li'ashrin baqayna min Ramadan, 10 hari setelah berlalunya atau 10 hari setelah masuknya bulan Ramadan, yaitu di tanggal 10 Ramadan. Sanata thamanin min al-hijrah, tahun ke-8 Hijriyah. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala di sini, tanggal 10 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriyah, itu adalah ketika Nabi SAW pertama kali keluar dari kota Madinah. Jadi bukan inti dari Fathu Makkah. Adapun inti dari Fathu Makkah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara tanggal 13 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah sampai dengan 19 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Banyak yang menyebutkan jumhur, dan menurut para ulama ini yang lebih sahih, bahwa peristiwa Fathu Makkah terjadi tanggal 19 Ramadan tahun ke-8 Hijriyah. Baik. Intinya tanggalnya khilaf antara 13 sampai 19. Tapi mereka bersepakat di bulan Ramadan. Tahunnya juga bersepakat, tahun 8 Hijriyah. Taib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah jilid yang kedua halaman 256, وَقَدْ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan peristiwa itu di dalam Al-Quran bukan hanya pada satu tempat. Contoh yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10, kata Allah azza wa jal, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ, tidaklah sama dari kalian orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang ikut berjihad sebelum Fathu Makkah dengan yang setelah Fathu Makkah. Tayyib. wa kullan wa'adallahul husna. Akan tetapi masing-masing mereka, orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah atau yang berinfak setelah Fathu Makkah, yang berjihad sebelum Fathu Makkah atau yang berjihad setelah Fathu Makkah, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Taib. Demikian pula ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Fathu Makkah yang ma'ruf surat Al-Asr atau surat An-Nasr ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Al-Fathu yang dimaksud di situ adalah Fathu Makkah. Taib. Ini berkaitan dengan tanggal terjadinya. Kemudian apa yang menyebabkan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Sebabnya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tarik satu tahun sebelumnya, terjadi perjanjian antara Nabi alaihi salatu wassalam dengan pihak Quraisy, bersepakat untuk mengadakan hudnah, gencatan senjata. Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanad beliau, haddathani Zuhri qala an Urwah ibn Zubair qala anil Miswar bin Makhramah wa Marwan ibn al-Hakam annahuma haddathahu jami'an qala, dari Marwan ibn al-Hakam dan al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka memberitakan kepada Urwah ibn Zubair dan disampaikan kepada al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, kana fi sulhil Hudaybiyah annahu man syaa'a an yudkhila fi 'aqdi Muhammad wa 'ahdihi dakhal wa man syaa'a an yadkhila fi 'aqdi Quraisy wa 'ahdihim dakhal. Termasuk salah satu perjanjian setelah selesainya teken dari Sulhul Hudaybiyah itu, siapa saja yang ingin masuk di pihak Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk di pihak Muhammad, dan siapa saja yang ingin masuk ke pihak Quraisy dalam perjanjian itu maka dia berada di pihak Quraisy. Banyak kabilah-kabilah di sekitar Makkah dan sekitar Madinah, mereka ada yang bergabung ke pihak Quraisy, ada yang bergabung dengan kaum muslimin. Nah, di antara sekian kabilah itu ada Banu Bakar. Banu Bakar mereka memilih untuk bergabung dengan Quraisy, menjadi halifnya Quraisy, sekutunya Quraisy dalam perjanjian itu. Yang satunya ada Banu Khuza'ah. Mereka memilih untuk bergabung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada di pihaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, meskipun tidak semuanya muslim. Nah, suatu ketika Banu Bakar yata'adda ala Khuza'ah. Mereka melampaui batas dan membantai beberapa orang dari kabilah Khuza'ah di mata air yang terkenal dengan nama Al-Watir, Ainul Watir. Di situ. Kata Marwan Ibn al-Hakam, demikian juga Al-Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala thumma inna bani Bakrin atau thumma inna bani Bakrin wathabu ala Khuza'ah laylan. Di malam hari tiba-tiba Banu Bakar menyerang sekelompok dari Bani Khuza'ah yang ketika itu ada di sekitar mata air Al-Watir. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa mereka digiring sampai masuk ke batas tanah haram. Jadi mata air Watir itu tidak jauh dari Makkah. Tidak jauh dari Makkah, dia ada di utara Makkah. Nah, orang-orang ini diganggu oleh Banu Bakar dan digiring sampai masuk batas tanah haram. Berarti masuk kota Makkah. Nah, di sanalah mereka justru dibantai. Semua dihabisi malam itu. Dan peristiwa itu oleh Quraisy dilindungi Banu Bakar ini karena merasa halifnya, dilindungi. Banu Khuza'ah mereka memberontak, meminta untuk ada tebusan dari korban-korban pembunuhan itu. Tapi oleh Quraisy ditolak. Dan mereka melindungi Banu Bakar. Tayyib. Kemudian salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Salim Al-Khuza'i mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah setelah minta diat tidak mau. Quraisy menolak. Akhirnya Amr pergi ke Madinah, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Amr memberitakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa yang terjadi di mata air Al-Watir dan kelakuan dari Banu Bakar. Waqad qala abyata syi'rin, sambil mendendangkan beberapa bait syair panjang, itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, ada 10 bait yang didendangkan oleh Amr. Taib. Menyampaikan khabar itu dengan syair, dengan bait-bait syair. Taib. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendengar keluhan dari Amr ibn Salim Al-Khuza'i, beliau mengatakan, "Nusirta ya Amr ibn Salim. Engkau akan ditolong wahai Amr bin Salim." Taib. Khabar ini sampai kepada Quraisy kalau Amr bin Salim mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh Quraisy. Ketakutan mereka. Kenapa ketakutan? Itu berarti perbuatan yang mereka lakukan itu sama dengan membatalkan sulhul Hudaybiyah. Perjanjian itu berarti dibatalkan dengan perbuatan mereka. Tayyib. Qala fama bariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta marad bina ananatan fis sama' faqala Rasulullah inna hadhihi as-sahabah la tastahilla binasri bani Bakr. Belum lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan Amr ibnu Salim Al-Khuza'i, tiba-tiba langit mendung, datang gumpalan awan-awan hitam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna hadhihi sahabah, sesungguhnya awan-awan ini, la tastahilla binasri Bani Bakar, mereka berjanji untuk membantu Banu Bakar. Taib. Qala, setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam mentanfir para sahabat, diserukan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk bersiap-siap pergi ke Makkah. Taib. Bersiap-siap pergi ke Makkah, dan beliau mengatur strategi agar jangan sampai persiapan itu didengar oleh Quraisy. Boleh berita mengadunya Amr bin Salim tadi didengar oleh Quraisy, tapi persiapan Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengepung kota Makkah ini jangan sampai bocor. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan dari Banu Khuza'ah karena mereka posisinya lebih dekat ke Makkah. Mereka diberikan tugas untuk mengawal jangan sampai berita persiapan Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah itu bocor sampai ke Makkah. Disiapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diseru semua khulafanya, semua pihak-pihak yang kemarin bergabung dengan Nabi alaihi salatu wassalam pada perjanjian Hudaybiyah, semuanya diseru untuk persiapan. Terkumpullah kurang lebih 10.000 pasukan, 10.000 muqatil. Dan Nabi alaihi salatu wassalam kemudian beliau mengutus sekelompok kecil syariah untuk pergi ke pesisir pantai, bukan lewat jalur biasa, jadi ke timur kemudian mutar ke selatan. Tujuannya supaya Quraisy fokus pada syariah ini, pada pasukan kecil ini. Ini untuk mengecoh agar pasukan besarnya tidak diketahui oleh Quraisy. Tayyib. Qala, setelah mendengar keluhan dari Amr ibn Salim Al-Khuza'i, Quraisy mereka kemudian dihantui rasa takut. Lantas mengirim Abu Sufyan untuk datang ke Madinah menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Seperti biasa, Abu Sufyan dimajukan untuk negosiasi pertama kali. Baik. Dalam riwayat yang lain, justru Nabi alaihi salatu wassalam yang mengirimkan utusan ke Makkah, memberikan 3 pilihan kepada Quraisy. Yang pertama, membayar diatnya. Kalau tidak mau, pilihan yang kedua, dicari siapa saja yang terlibat dalam pembantaian di malam hari itu, semuanya qisas dari Banu Bakar. Dan yang ketiga, kalau 2 pilihan tadi tidak ada yang diambil, maka pilihan terakhir adalah qital, perang. Ini dalam riwayat yang lain. Nah, Quraisy menolak untuk memberikan diat, mereka juga menolak untuk menyerahkan siapa saja yang terlibat dalam pembantaian di malam hari itu di mata air Al-Watir, dan mereka memilih untuk qital, milih perang saja. Berarti otomatis Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu batal dengan sendirinya akibat perbuatan Quraisy yang melindungi Banu Bakar yang membantai Bani Khuza'ah. Tayyib. Dikirimlah Abu Sufyan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tujuan dari datangnya Abu Sufyan membawa beberapa hal. Yang pertama, agar memperpanjang masa supaya Nabi alaihi salatu wassalam tidak segera mengambil tindakan, diperpanjang. Yang kedua, Abu Sufyan menawarkan untuk memperbaharui perjanjian lagi. Datang ke Madinah. Apakah diterima oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Dua pilihan tadi dengan tegas ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada kelanjutan dari gencatan senjata dan tidak akan ada pembaruan dari perjanjian. Itu perjanjian kemarin sudah ditandatangani, sudah disepakati, dan masing-masing pihak dari kabilah-kabilah di sekitar Makkah dan Madinah bergabung. Boleh ke Quraisy, boleh ke Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah. Kalau itu batal, selesai sudah. Tayib. Dan bukan kaum muslimin yang membatalkan perjanjian itu. Ditolak oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan tegas. Kembali Abu Sufyan tanpa membawa hasil apapun. Nah, setelah kembalinya Abu Sufyan ke Makkah, memberitakan hasil negosiasinya dengan Muhammad SAW, tidak ada jalan lain kecuali melanjutkan peperangan itu. Maka mereka pun kebingungan. Mereka kan kebingungan bagaimana persiapannya. Karena yang terkumpul halifnya Nabi alaihi salatu wasallam banyak. Pasti banyak. Mereka belum tahu persiapan Nabi alaihi salatu wasallam, tapi mereka sudah khawatir pasukan besar akan datang ke Makkah. Tayyib. Setelah itu beberapa hari berikutnya keluarlah tokoh-tokoh dari musyrikin Quraisy. Tayyib. Untuk mengintai pergerakan kaum muslimin di Madinah. Ada enggak tindak lanjut dari keputusan Nabi alaihi salatu wassalam kemarin? Tayyib. Qala wa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa harisa 'ala sariyah li alla tasta'idda Quraisy lil qital wa qad istanfara al qaba'il allati haula al Madinah. Beberapa kabilah di sekitar Madinah yang bergabung dan mengirimkan pasukannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah kabilah Aslam, kemudian Banu Ghifar, kemudian Mazinah, kemudian Juhainah, kemudian Asja' dan Bani Salim, serta seluruh sekutu-sekutu yang sudah mengadakan perjanjian dengan Nabi alaihi salatu wassalam sebelum terjadinya Sulhul Hudaybiyah. Masing-masing mengirimkan pasukan. Taib. Qala wa au'aba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiruna wal ansar falam yatakhallaf anhu minhum ahadun. Dan Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada semua sahabat muhajirin maupun ansar untuk ikut serta, tidak boleh satu pun yang tertinggal di Madinah. Muhajirin, ansar, semuanya beserta dengan gabungan dari pasukan-pasukan yang dikirim oleh kabilah-kabilah sekitar tadi, terkumpul 10.000 pasukan. Tayyib. Qala وهذا العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. Kalau kita lihat jumlah tadi 10.000, ini lebih banyak dibandingkan pasukan sebelumnya ketika perang Mu'tah. Perang Mu'tah kemarin berapa yang terkumpul? 3.000. Lihat, ini terdapat faedah bagaimana kemudian membesarnya pasukan kaum muslimin, pasukan Islam dalam waktu yang sangat pendek, yaitu dari Sulhul Hudaybiyah sampai peristiwa Fathu Makkah. Hanya beberapa bulan saja terkumpul 10.000 pasukan. Padahal kemarin ketika ke Mu'tah 3.000 itu nyarinya benar-benar semua ditanfir, cuma terkumpul 3.000. Nah, sekarang terkumpul 10.000. Qala. Nah, setelah persiapan itu dimatangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diatur sedemikian rupa jangan sampai bocor ke Makkah. Qadarullah, ada kisah dari seorang sahabat yang pernah ikut dalam peperangan Badar. Tayyib. Berniat ingin memberitahukan itu ke pihak Quraisy. Tayyib. Siapa sahabat ini? Hatib bin Abi Baltah, yang beberapa waktu sebelumnya dikirim oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai utusan ke Al-Muqayqis di Alexandria. Nah, Khatib menulis surat menerangkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Madinah. Kemudian surat itu dibungkus kecil dan diberikan kepada seorang wanita tua untuk disampaikan ke Quraisy di Makkah. Nah, pergilah wanita tua ini tadi. Antum bayangkan, beda orang Arab memperlakukan wanita dengan selain mereka. Kalau ada wanita pergi sendirian, tidak mungkin ada yang ganggu. Beda dengan di luar Arab saat itu, sendirian keluar, apalagi sebagai kurir, sudah pasti hilang ini wanita ini. Nah, ini wanita tua yang dikirim oleh Khatib, sehingga cerdasnya Khatib meminimalisir kecurigaan dari siapapun dengan keluarnya wanita tua ini tadi. Gak akan ada yang curiga. Demikian pula Nabi SAW, beliau tidak tahu kalau Khatib mengirimkan surat dengan perantara wanita tua ini. Keluarlah wanita itu jalan menuju Makkah, kurang lebih 12 mil meninggalkan kota Madinah, turun wahyu kepada Nabi SAW. Allah yang memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat kepada Quraisy. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada tiga orang sahabat beliau, Ali ibn Abi Talib, Al-Miqdad ibn Aswad, demikian juga Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhum, untuk mencari wanita ini. Nabi tidak tahu di mana posisinya. Intinya wahyu datang bahwa ada surat yang menuju Quraisy dibawa oleh seorang wanita. Nah, tugasnya tiga sahabat ini untuk mencari wanita itu. Kalau 100 orang mungkin mudah. Ini hanya tiga orang mencari seorang wanita tua, tidak tahu arahnya kemana itu, dan tidak dipanggil Khatib. Dicari dulu wanita itu, tertangkap, dibawa kembali ke Madinah, baru Khatib dipanggil. Jadi Nabi tidak manggil Khatib, kamu kirim surat ya? Tidak, cari wanita itu. Dicari oleh beliau bertiga. Nah, ketemulah wanita itu, 12 mil sudah keluar dari kota Madinah, dicegat. Ini tidak biasanya, tapi karena wanita ini masuk dalam kategori jasus, maka hukumnya berbeda dengan utusan. Jasus mata-mata, beda hukumnya dengan utusan. Nah, wanita ini tadi termasuk golongan mata-mata. Maka oleh Ali bin Abi Thalib dicegat dan diminta, keluarkan sesuatu yang kau bawa. Tidak ada, saya tidak membawa apapun. Keluarkan, saya tidak membawa apapun. Yang ketiga kalinya digertak dengan keras oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah riwayat, keluarkan surat itu atau kalau tidak saya lepas semua bagianmu. Diancam seperti ini, barulah keluar surat itu. Dikeluarkan oleh wanita itu, disimpan dalam, intinya bukan pada zahir, disimpan entah di mana. Dikeluarkan, diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dibawalah surat tersebut bersama wanita ini menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dibuka isi suratnya dan Nabi alaihi salatu wassalam memanggil Khatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma hadza ya Khatib?" Apa yang kau lakukan ini wahai Khatib? Nabi berusaha untuk tidak bocor, dibantu lagi lapis kedua. Sebelum kota Makkah ada Bani Khuza'ah yang mereka menjaga supaya tidak ada mata-mata Quraisy yang menuju ke Madinah dengan rapi. Kenapa engkau lakukan ini? Kata Khatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, la ta'jalli." Jangan terburu-buru untuk menilai aku. "Inni kuntu amran mulsaqan fi Quraisy." Sungguh aku punya sesuatu yang ada di tengah-tengah Quraisy. "Qala kuntu halifan wa lam akun min anfusiha. Wa kana man ma'aka minal muhajirin man lahum qarabat yahmuna ahlihim wa amwalahum." Aku ini dari Makkah, termasuk muhajirin. Tapi aku bukan asli penduduk Makkah dan aku tidak punya hubungan nasab dengan Quraisy. Aku hanya sekutu mereka. Maka tidak ada hubungan nasab, aku hanya ingin punya jasa kepada Quraisy, memberitahukan sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, persiapan untuk mengepung kota Makkah. Hanya itu saja. Tujuannya apa? Supaya mereka menjaga keluargaku. Jadi kabilah kecilnya Khatib bin Abi Balta'ah ini supaya dilindungi oleh Quraisy dengan sebab jasa yang diberikan oleh Khatib. Ini tujuan beliau. Kemudian Beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, sedangkan orang-orang selain aku yang bersama engkau dari muhajirin itu, mereka punya hubungan nasab dengan Quraisy. Meskipun di sana terdapat banyak keluarga mereka yang tertinggal di Makkah, baik itu yang muslim maupun yang masih musyrik, keluarga mereka ini bisa melindungi satu sama lain. Kabilahnya masih bisa melindungi dan pasti juga akan dilindungi oleh Quraisy karena ada hubungan nasab. Aku tidak punya seperti itu. Qala walam fa ahbabtu idza fatani dzalika minan nasab fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna qarabati walam af'alhu irtidadan an dini. Aku tidak melakukannya karena ingin keluar dari agamaku, karena tidak yakin dengan apa yang kau bawa. Wala ridhon bil kufri ba'dal Islam. Aku tidak melakukannya karena ridho terhadap kekufuran setelah aku mendapatkan hidayah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang disampaikan oleh Hatib. Seperti itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sikapnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sebelum beliau mengatakan itu, Umar bin Khattab marah. Beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuq hadzal munafiq." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk aku penggal kepala orang munafik ini. Saking marahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi belum memutuskan apapun. Tapi perbuatannya Hatib secara zahir nampak oleh para sahabat yang lain sebagai perbuatan nifak, munafik. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, lihat, beliau tidak menghilangkan jasa Hatib ibn Abi Balta'ah, dan beliau juga tidak mengingkari tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma annahu qad sadaqakum, ketahuilah sesungguhnya Hatib telah jujur kepada kalian pada apa yang dia sampaikan. Jujur itu dilakukan oleh Hatib bukan karena murtad, bukan karena munafik, tapi hanya sekedar ingin menyelamatkan keluarganya yang ada di Makkah. Taib. Qala innahu qad syahida badran. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat ini yang Anda baca, Nabi mengatakan innahu qad syahida badran. Sesungguhnya Hatib termasuk orang yang hadir pada saat peperangan Badar. Dalam riwayat yang lain, ama alimta ya Umar annahu qad syahida badran. Tidakkah engkau tahu wahai Umar, dia juga ikut dalam peristiwa perang Badar. Wala'allallahu ittala'a 'ala man syahida badran faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati orang-orang yang ikut pada peristiwa perang Badar itu, bagaimana keikhlasan mereka dalam memperjuangkan Islam, dalam menolong nabinya alaihi salatu wasalam. Ittala'a berarti Allah lihat di dalam hatinya, bukan perbuatannya. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh para sahabat yang hadir peristiwa Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Perbuatlah sekehendak kalian, berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kekhususan para sahabat yang hadir dalam perang Badar. Mereka punya keistimewaan ini, punya keutamaan ini dibandingkan orang-orang atau para sahabat yang tidak hadir pada perang Badar, sehingga ditambahkan lakopnya, nisbahnya Al-Badri. Kalau ada sahabat Al-Badri dan itu nisbahnya kepada peperangan Badar, dia punya keutamaan di atas sahabat yang lainnya. Nah, Hatib termasuk salah satu yang ikut dalam perang Badar. Huwa Badri, kata Nabi. Dia termasuk pasukan Badar. Qala fa anzalallahu ta'ala, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaitum, dan seterusnya. Ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai wali, orang-orang dekat kalian, penolong-penolong kalian, tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian berikan rasa cinta kepada mereka. Setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apapun. Dan Allah berfirman, faqad dhalla sawa'as sabil, siapa yang melakukannya maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik, ini diturunkan setelah peristiwa Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan semenjak ayat ini turun, disyariatkan adawatul kuffar wa musorohatihim wa man'i muwalatihim wa sadaqatihim. Disyariatkan untuk lebih memusuhi orang-orang kafir, untuk serius dalam memerangi orang-orang kafir, dan tidak sama sekali muwalah kepada mereka, loyal, condong kepada mereka dalam hal apapun itu, dalam aspek apapun itu. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang Hatib bin Abi Baltah. Banyak para ulama sirah yang menyebutkannya dalam fasal tersendiri, kisotu Hatib ibnu Abi Baltah, karena banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, minimalnya 3 faedah besar. Yang pertama, kisah Hatib bin Abi Baltah ini menunjukkan mukjizat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mustahil untuk seorang ketika itu tahu apa yang dilakukan oleh Hatib dengan cerdasnya mengatur strategi itu, mengirim pesan. Dulu tidak ada alat komunikasi secepat sekarang, tinggal SMS, tinggal WA selesai. Tidak, kirim surat, sehingga untuk kirim surat supaya tidak diketahui ini betul-betul diatur strateginya oleh Hatib. Tapi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun rapinya strategi itu akan tetap diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auhallahu ilaihi. Allah yang memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya seorang wanita tua yang pergi ke Makkah sendirian untuk menyampaikan pesan yang disembunyikan dari Hatib ibnu Abi Baltah radhiyallahu taala anhu. Baik. Faedah yang kedua tentang hukum dari jasus yang sudah kita singgung di atas tadi. Beda hukum antara jasus mata-mata dengan utusan. Kalau utusan semenjak dahulu sampai sekarang pun mungkin hukumnya masih sama. Jasus boleh diperlakukan lebih keras daripada itu. Bahkan untuk diancam, ditanggalkan pakaiannya, dibuka auratnya boleh. Diancam untuk dibunuh pun boleh. Kenapa? Mereka mata-mata. Sehingga pasukan mata-mata kan siap mati, resikonya apapun. Kalau tertangkap ya sudah, mati-mati sudah. Ini mata-mata. Taib. Faedah yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun para ulama sepakat perbuatan beliau itu irtikabul kabirah, termasuk dosa besar, termasuk dosa besar, tapi la yakfur bidzalika, tidak menjadikan Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu ta'ala anhu terjatuh dalam kekufuran, tidak jadi kafir dengan sebab itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedahnya tidak mesti dosa besar itu akan mengarahkan seorang atau menjatuhkan seorang ke dalam kekafiran. Tapi kalau terjatuh dalam satu bentuk kekafiran, sudah pasti dia melampaui dosa besar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini 3 faedah dari kisah Hatib ibn Abi Baltah. Wa illa di sana masih banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita petik dari kisah Hatib ibn Abi Baltah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala wa qad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah fi Ramadan wa kana al-muslimuna siyaman hatta balagu kadid. Setelah itu, setelah selesai persiapan, Nabi alaihi salatu wasallam keluar bersama pasukan kaum muslimin 10.000 orang itu tadi dengan khulafanya. Dan beliau keluar tanggal 10 Ramadan. Posisinya ketika itu semua sahabat beliau radhiyallahu taala anhum dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Persiapan perang, keluar untuk berperang, kondisinya berpuasa. Terus melanjutkan perjalanan itu sampai kemudian tiba di sebuah daerah yang disebut dengan Kedid. Ada yang menyebutkan Udaid. Adalah sebuah daerah yang berjarak 86 kilo dari kota Makkah dan kurang lebih 301 kilometer dari kota Madinah. Sudah mendekat ke Makkah. Nah, sampai di Kedid, para ulama mereka berselisih pendapat berapa lama perjalanannya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 5 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Tetapi mayoritas mereka berpendapat bahwa perjalanannya kurang lebih 9 hari. Jadi 8-9 hari sampai tiba di Kadid tadi, di Kudet. Tayyib. Qala wa qad istakhlafa 'ala al-Madinati Aba Rahmin Kulthum ibni Husain al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada seorang pun yang tertinggal di kota Madinah kecuali anak-anak, wanita, orang tua, orang-orang yang sakit. Dan beliau menunjuk seorang seperti biasa untuk mengurusi kota Madinah. Dan yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Abu Rahm Kulthum bin Husain Al-Ghifari. Dalam riwayat yang lain yang ditunjuk adalah Ibnu Ummi Maktum. Tapi mayoritas berpendapat Abu Rahm yang ditunjuk saat peristiwa Fathu Makkah. Taib. Setelah sampai di Kudait, Nabi SAW kemudian mengatur ulang strategi dan melanjutkan perjalanannya. Dilanjutkan perjalanan sampai sebuah tempat yang namanya Marudh-Dhahran. Yang namanya Marudh-Dhahran. Duna an ta'lama Quraisyun, tanpa diketahui oleh Quraisy. Jadi tidak bocor sama sekali. Tidak bocor sama sekali. Dan itu juga alhamdulillah atas bantuan dari Bani Khuza'ah yang memblokade informasi dari Madinah untuk bisa sampai ke Makkah. Tayyib. Wa kana khurujuhu minal madinati wa huwal masyhur wa qad waqa'a ikhtilafun. Kita lewat ini. Qala wa fi tariqil muslimin ila Makkah qadima ba'du zu'ama'il musyrikin fa'a'lanu islamahum. Nah, kemudian keluar tadi beberapa orang tokoh-tokoh Quraisy untuk mengamati pergerakan. Kok seakan-akan tidak ada berita sama sekali. Lebih dari satu pekan tidak ada berita. Keluarlah Abu Sufyan, kemudian Amr bin Hisham dan yang lain-lainnya keluar malam hari menuju ke arah Madinah. Begitu sampai di Marudh-Dhahran, kaget. Mereka terkagetkan dengan keberadaan pasukan besar yang ada di Marudh-Dhahran. Kaget mereka semua. Masih mencari siapa pasukan itu. Kalau pasukannya Nabi SAW, pasukannya Muhammad dari Madinah, kok bisa senyap? Betul-betul senyap. Akhirnya Abu Sufyan menemui Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Masih di Makkah ketika itu. Tapi beliau sudah masuk Islam. Beliau sudah masuk Islam. Taib. Abu Sufyan menemui Al-Abbas dan bertanya, menurut engkau siapa pasukan besar itu? Kata Al-Abbas dengan yakin, itu pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Abu Sufyan. Yakin itu pasukan Muhammad? Iya. Tidak ada yang lain kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sedikit demi sedikit tokoh-tokoh Quraisy menemui Nabi alaihi salatu wasallam, mengumumkan keislamannya, masuk Islam. Tayib. Di antara yang datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama Abu Sufyan sendiri, Al-Harith, Abu Sufyan ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, bersama Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Mereka berdua menemui Nabi alaihi salatu wassalam, taib, dan menyatakan keislamannya. Taib. Ringkas seperti itu, tapi ada panjang kisahnya ketika Abu Sufyan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian melihat lebih dekat pasukan. Kalau tadi kan ngintai ya, dari jauh terlihat pasukan besar. Nah, ini benar-benar hadir di hadapan Nabi dan melihat langsung pasukan besar itu. Pasukan kaum muslimin yang hendak menuju Makkah. Taib. Terkejut dengan itu, lalu ada beberapa pembicaraan dengan Nabi SAW. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam bersama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Fa aslama wa kana syadidain fi mu'adatil Islam. Padahal dahulu mereka adalah tokohnya, mereka pentolannya yang paling keras memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kurang lebih 20 tahun Abu Sufyan itu memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam, semenjak dakwah Makkah sampai periode Madinah. Kurang lebih 20 tahun. Abdullah bin Abi Umayyah juga sama, belasan tahun memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah atas dua Nabi alaihi salatu wassalam, terbetiklah keimanan, terbetiklah Islam di hati mereka berdua. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam dan baik keislaman mereka. Taib. Di antara juga yang datang menemui Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ini yang tadi mendengar berita dari Abu Sufyan. Beliau segera menemui Nabi SAW dan bergabung bersama pasukan kaum muslimin karena beliau sudah masuk Islam. Taib. Setelah itu satu persatu dari tokoh-tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam. Nah, tidak kemudian mereka mengumumkan keislamannya itu. Mereka mendatangi Nabi SAW kemudian pulang kembali ke Makkah tanpa mengumumkan keislamannya. Termasuk juga Abu Sufyan tidak mengumumkan keislamannya. Jadi kembali seolah-olah tidak ada apapun. Tayyib. Dan Nabi SAW mengetahui siapa Abu Sufyan. Abu Sufyan ini semenjak dahulu adalah orang yang suka dengan kehormatan, orang yang suka dimuliakan, orang yang suka dengan jabatan. Akhirnya diberikan kemuliaan, diberikan keistimewaan oleh Nabi SAW. Disampaikan langsung setelah Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Tiga jaminan keamanan dari Nabi SAW kepada Quraisy. Yang pertama, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Istimewa. Siapapun yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Siapapun yang menutup pintu rumahnya, tidak melakukan apapun, tidak berniat untuk melawan pasukan muslimin yang menuju kota Makkah, maka dia aman. Yang ketiga, siapapun yang masuk ke area Masjidil Haram, fahuwa amin, maka dia aman. Tiga jaminan keamanan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah masih panjangin kisah ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.